Kalau saya saran selesaikan saja. Kalau kau merasa laki-laki, ambil HP-nya. Catat. Sudah catat WA-nya. Jangan kau ketemu. Cukup kau WhatsApp. Sudah satu bulan lewat dari pertemuan kita melalui Pak Ustadz Dasat. Saya ingin mendapat jawabanmu, karena orang tuaku juga menyiapkan jodoh bagiku, tapi saya memprioritaskanmu karena kita ketemu di masjid. Ambil memang nomornya sebelum kau terlambat. Kalau kau tidak mau, saya yang selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, izin bertanya. Ya. Ini dapat jodoh betul kamu. Ya, ya, silakan, ya. Bicara tentang ibu dan anak, ya. Pak Ustaz. Sebagai anak perempuan pertama yang ayahnya sudah meninggal, tetapi sudah memiliki ayah sambung lagi, dan si anak perempuan ini, misal dia tidak memberikan apa ya, uang misal kepada si ibunya ini. Nah, si ibunya ini ngomong yang tidak enak gitu, ngomong yang macam-macam kepada anaknya atau berdoa yang jelek-jelek kepada anaknya. Apakah itu kita sebagai anaknya dianggap anak durhaka? Ya, begini, mau tidak gampang masuk surga? Mau? Muliakan ibumu. Tidak ada artinya sakit hatimu dibanding kau 9 bulan dalam rahimnya. Tahu dan dek? Tahu tidak? Itu yang ada darah di dagingmu, itu darahnya ibumu. Masya Allah. Itu ujian. Kalau kau lolos melewati itu, maka mahmuda, Allah angkat derajatmu. Begitu kau bilang dalam hatimu, dia doakan saya jelek. Setan itu bicara, jangan kau kirim, jangan kau kirim. Itu mamamu, dia kawin lagi. Memang kenapa kalau dia kawin lagi? Tidak ada larangan. Ya, kasar bicara, nudul belum selesai. Kasar, dia doakan saya tidak. Dek, kurang apa? Bapaknya Ibrahim alaihissalam. Bapaknya Ibrahim itu kan Azar, produsen penyembah berhala. Nabi, anaknya bapaknya penyembah berhala. Ibrahim mau debat sama bapaknya. Allah tegur, Ibrahim, itu bapakmu. Jangan kau lawan, kau yang mengalah, kau yang keluar. Jadi adekku, kalau kamu mau cepat masuk surga, berkah penghasilanmu, kirimkan orang tuamu kalau kau bisa ada lebih. Mudah-mudahan dengan kiriman itu, terbuka hatinya dan tergugah. Percaya, perempuan paling gampang tersentuh hatinya. Makin kau lawan, makin keras hatinya. Nggak usah kau bilang betul-betul. Dia nanti merasa diborongi. Ya deh ya. Ya. Ah, kuat, harus kuat, kuat. Itu cobaan dalam hidupmu. Ya. Saya doakan kamu kuat ya. Jangan sakit hati. Apa yang mau sampaikan lagi tadi? Jodoh sudah ada. Nah, oke. Okay. Iya, Pak Ustaz, satu lagi. Saya mau nanya tentang ini. Saya ada laki-laki yang tenang. Selama belum ijab kabul, masih ada peluang. Oke, okay. Nah lanjut. Kita beda negara, bukan beda negara. Kita di negara yang berbeda. Beda negara namanya. Maksudnya saya ya. Di negara Jepang gitu, dia di negara yang lain. Oke. Okay. Tidak pernah ketemu. Video call, tidak okay. Pernah ketemu, tidak pernah teleponan pun tidak pernah gitu. Tapi dia berniat baik untuk ingin menghalalkan saya. Dia hanya menghubungi saya misal 2 bulan sekali atau sebulan sekali, gitu, hanya menanyakan kabar. Itu hubungannya bagaimana, Pak Ustaz? Apakah Tenang, sudah. Kalau saya pada posisimu, Dek, lebih baik saya pilih yang pasti-pasti. Ya. Dihubungi sekali 3 bulan, Anda pasti. Ya kan? Nah, lebih baik yang pasti-pasti. Kan untuk menghindari zina, Pak Ustaz. Nikah. Sudah, malam ini ku WhatsApp dia. Begini bunyinya. Bang, orang Indonesia. Ah, bang, saya baru pulang pengajian. Ustadz memperkenalkan saya seorang lelaki. Tenang, belum selesai. Sebagai rasa hormatku kepadamu, aku tetap prioritaskan kamu. Saya kasih waktu 1 bulan berpikir. Kalau kau serius datang lamar saya abaikan yang diperkenalkan Pak Ustadz. Tapi kalau dalam 1 bulan kau tidak datang, apa boleh buat? Saya menerima lamaran temannya Pak Ustaz. Kan pasti-pasti aja. Adik-adikku yang belum punya jodoh, jangan kau terbuai hanya karena coklat. Jangan kau terbuai hanya kau dibawakan bunga tiap malam minggu. Bunganya bunga plastik lagi. Jangan. Kalau laki-laki senang sama kamu, dia tidak lama, dia langsung melamarmu. Itu laki-laki terhormat. Mobil aja dicicil 3 bulan lunas. Masa kau dipacari 2 tahun tidak lunas-lunas? Ya dek ya? Saya berdoa mudah-mudahan kau temukan jodohmu. Amin. Kalau saya saran selesaikan saja. Kalau kau merasa laki-laki, ambil HP-nya. Catat. Sudah catat WA-nya. Jangan kau ketemu. Cukup kau WhatsApp. Sudah 1 bulan lewat dari pertemuan kita melalui Pak Ustadz Dasat. Saya ingin mendapat jawabanmu. Karena orang tuaku juga menyiapkan jodoh bagiku. Tapi saya memprioritaskanmu karena kita ketemu di masjid. Ambil memang nomornya sebelum kau terlambat. Kalau kau tidak mau, saya yang selesaikan. Oke, Dea, cukup. Makasih. Jangan ragu-ragu soal jodoh. Jangan ragu-ragu. Kau harus putuskan cepat. Ya? Kenapa? Karena waktu bagi perempuan itu bahaya. Usia 25 masih oke. 27 masih oke. 40 sudah gerbang maghrib. Apalagi 45. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wes. Nggih. Nggih, makasih. Ada lagi? Ini baju putih. Enggak cerdas itu. Pakai dasi lagi. Masya. Oh, kacamata. Iya, nggih. Mana mic? Kasih mic. Mic mikrofon. Oh, enggak ada ya, sudah saya dengar. Berdiri. Siapa tahu itu juga tertarik sama ngomong. Masih jomblo? Jomblo? Makin kencang persaingan malam ini. Ya wes. Ya. Tekan lama. Ya. Sudah. Ya sudah, kau ngomong saja, saya dengar. Ya, diam, yang lain diam. Oke. Izin bertanya Ustaz, saya yang bertanya, mohon nasihatnya. Kan kita para pemuda dan pemudi Jepang ini, yang terutama yang tinggal di Jepang dan terutama yang jomblo, di Jepang ini terkenal dengan tempat maksiatnya yang sangat-sangat banyak dan sangat-sangat ya terjangkau untuk kaum muda. Mohon nasihatnya untuk agar bagaimana kaum muda bisa terus menjaga. Terima kasih. Jangan kau berdiri, duduk, berdiri. Kamu anak SD. Jauh betul kau pergi sekolah di sini. SD Impres ya. Astagfirullah. Oke lah, enggak apa-apa. I love you full. Dek, saya tahu di Jepang ini tempat maksiat banyak, terjangkau. Kalau di kampung barangkali ada duit, ada waktu, tapi kita malu dilihat saudara kita. Di sini tidak ada yang kenal. Maksiat pasti terbuka lebar. Disitulah ujianmu. Kalau kau berhasil pulang tanpa ada pernah menyentuh itu, Allah sediakan kau jodoh yang baik. Tidak usah cemas. Kau tahu ustaz saya? Saya tidak pernah pacar-pacaran. Tidak pernah bonceng-bonceng cewek waktu saya sekolah kuliah. Karena saya selalu pikir, laki-laki baik-baik untuk wanita baik-baik. Wanita pezina untuk laki-laki pezina. Tidak usah cemas, biar Allah yang kirimkan kau jodoh. Hah? Jangan pergi ke tempat maksiat. Begitu sudah dekat, banting setir. Hah, dosa. Maka kamu perlu berteman orang soleh. Kalau kau berteman sama anak muda, apalagi otaknya sudah rusak, dia ajak kamu. Eh, sok alim lu. Sudah, mumpung kita di Jepang, hancur. Maka yang kedua, setelah berteman orang soleh, rajin ke masjid. Kalau memang kamu dekat dari masjid, supaya Allah berikan hidayah. Yang ketiga, berdoa kepada Allah agar Allah memeliharamu. Ya. Yang keempat, jangan dekat-dekat. Jangan dekat. Karena setan dorong kau itu, masuk sudah. Masuk sudah. Masuk sudah. Ini tidak didorong setan, dia dorong dirinya masuk kau. Masuk. Dia bilang, setan, kau memang jahat, saya lagi kau jadikan kambing hitam. Ya deh ya. Jenengi siapa? Ronald na... Ronaldinho. Hah? Oh, Ronaldi. Panggilnya Ronald. Atau Dandi. Adi. Jangan Ronald. Ronald nama non muslim. Lebih keren kau dipanggil Adi. Ya. Oke, Adi. Mantap. Wes, cukup ya. Kalau masih ada yang mau bertanya, ya satu lagi. Nah, satu lagi. Dah. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ustaz. Tadi masalah orang tua. Kan banyak juga orang yang bilang seburuk-buruknya orang tua kita, kita harus tetap berbakti kepada mereka. Betul. Iya. Misalkan nih, ibu saya sama bapak saya bercerai. Terus bapak saya tidak pernah menghubungi saya ataupun pokoknya keluarga saya. Tapi saya sekarang juga saya tidak tahu keberadaan bapak saya di mana. Tapi saya ingin tetap mencari karena itu bapak saya. Nah, misalkan saya ingin mencari tapi ibu saya tidak merestui saya untuk mencari bapak saya, bolehkah, masih bolehkah saya untuk mencari? Boleh. Boleh. Biarpun tanpa restu dari boleh. Kita taat kepada orang tua selama perintahnya itu tidak bertentangan agama. Kalau sudah bertentangan agama, kita tidak wajib menaati, tapi tetap menghormatinya. Cara menghormatinya, rahasiakanlah kau cari dia. Jangan terang-terangan, jangan kasih tahu, karena melukai perasaannya. Rahasiakan aja, tidak mesti dia tahu. Berbohong, bukan yang termasuk berbohong. Oh, ada bohong tiga yang boleh. Satu, bohongnya seseorang untuk melindungi jiwa orang baik. Saya dikejar sama preman. Saya sembunyi di rumahnya sampean. Tiba-tiba datang preman. Mana ada saat? Saya tidak tahu. Padahal sembunyi di rumahmu. Saya tidak tahu. Mana dia? Saya tidak tahu. Malah kamu dosa kalau kau jujur. Mana ada saat? Di dalam. Dosa. Ya. Nah, sekarang apa hubungannya? Karena kamu mau mendamaikan orang yang bermusuhan, itu masuk kategori bohong yang dibolehkan. Ya? Ya? Nah, bagaimana caranya? Kau kasih tahu ibumu. Bu, video call dah. Saya baru dengar pengajian. Ibu tahu enggak Dasat Latif? Oh ya, tahu. Ustaz Beleng-beleng. Ya kan? Ah, saya tadi bertanya. Mudah-mudahan ibu sehat walafiat. Beliau ada salam sama ibu. Kok bisa salam? Saya tadi cerita soal bapak. Beliau katakan boleh bercerai, dalam Islam pun halal, tapi jangan saling membenci. Jangan nasihati ibumu, karena bagaimanapun hebatnya, cerdasnya kita, di depan ibu kita tetap anaknya. Sama saya, kurang apa pendidikan saya? Doktor saya dua. Saya sudah ustaz. Tapi ibu saya masih menganggapku anak-anak. Tidak apa-apa. Nah, caranya bahagiakan dengan cara doakan. Belikan pakaian yang dia suka. Sudah itu, beberapa jam kemudian kau telpon. Kok saya tiba-tiba ingat ibu ya? Jadi saya kirim baju. Ah, bu, doakan. Mudah-mudahan saya bisa ketemu bapak. Marah-marah dia. Oke bu, mohon maaf kalau saya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Jelas ya? Oke. Sudah dapat suami? Belum. Aduh, banyak sekali di sini jomblo ya. Aku bagilah, jangan semua ke sini. Bagi-bagilah ya. Oke. Jenengi siapa? Ratu. Ratu dalam hatiku. Sudah ya. Kalau masih ada yang mau bertanya, silakan di DM di IG saya. Sudah follow IG saya? Waduh, masa aku enggak follow saya, Bos? Ah, Dasat Latif 1212. Jadi tulisannya D A S A D. Dasat Latif, tidak pakai E, Latif. Latif. Dasat Latif 1212. Centang biru. Nah, kau DM lah di situ. Insyaallah saya jawab, cuma agak lama sedikit, mungkin 2 hari baru saya jawab. Kenapa? Karena banyak yang bertanya.